Kopi dengan memutar radio. Terdengar lagu kenangan, melodi memori, memusik lagi kisah masa lalu, kisah kasih kita berdua. Di sini selalu sendiri dan digigit rasa rindu. Di sini selalu sepi sejak engkau pergi. Beningnya kaca tak sebening air mataku. Jatuh lagi untuk kesekian kalinya. Masa penuh wajah.